Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sebelum kita masuk pada bab yang berikutnya, ada yang perlu ditambahkan pada pembahasan bab Ulumul Quran Akadul Ulum wa Afdaluha. Bab tentang ilmu Al-Quran adalah ilmu yang paling ditekankan dan yang paling afdal. Penambahannya adalah argumentasi berikutnya. Kalau sebelumnya disebutkan dua poin, yang pertama hadis yang kita bawakan, yang kedua adalah kaidah syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Ada poin yang ketiga, argumentasi yang ketiga, yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim, ilmu Al-Qur'an itu yang paling afdal. Yang ketiga ialah hadis di dalam Sahih Bukhari. Hadis di dalam Sahih Bukhari, nomor hadis 7086. Nomor hadis 7086. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annal amanata nazalat fi jidri qulubir rijal. Annal amanata nazalat fi jidri qulubi ar-rijal. Thumma alimu minal Qur'an. Thumma alimu minas sunnah. Thumma alimu minal Qur'an. Thumma alimu minas sunnah. Yang artinya dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu belum mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami bahwasanya amanah, sifat amanah turun di lubuk hati orang-orang. Turun di lubuk hati rijal, kaum laki-laki. Kemudian mereka mengetahui Al-Qur'an, kemudian mereka mengetahui sunnah. Tayyib, antum tulis qala al-hafiz rahimahullah. Qala al-hafiz rahimahullah fihi isharatun ila annahum kanu yata'allamuna al-qur'ana qabla an yata'allamu sunan. Fihi isharatun ila annahum kanu yata'allamuna al-qur'ana qabla an yata'allamu as-sunan. Wal muradu bis-sunani ma yatalaqqawnahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bisunani ma yatalaqqawnahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam wajiban kana au manduba. wajiban kana au manduba. Titik Al-Fath, ini Fathul Bari, juz yang ke-13 halaman 39. Fathul Bari juz yang ke-13 halaman 39. Kata Al-Hafidz terkait dengan riwayat di atas, hadis itu ada isyarat bahwasanya mereka para sahabat dahulu mereka mempelajari Al-Qur'an sebelum mengkaji sunnah. Qur'an baru sunnah. Dan yang dimaukan dengan sunnah di sini ialah apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka peroleh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkara wajib atau perkara yang mandub. Ini sunnah secara umum. Tulis faedah. Faedah qala al-khatib al-Baghdadi rahimahullah qala al-khatib al-Baghdadi rahimahullah yanbaghi li talib an yabda'a bi hifzi kitabillah iz kana ajallal ulumi wa awlaha bisabqi wat taqdim titik. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, seyogianya, semestinya bagi seorang talibul ilmi memulai dengan menghafal kitabullah. Sebab kitabullah ilmu yang paling utama, yang paling afdal, dan ilmu yang paling layak didahulukan, dikedepankan. Aula bisabqi wa taqdim. Lihat Al-Jami', kitabnya beliau, Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Juz pertama halaman 106. Ini sebagai penambahan pembahasan sebelumnya, menegaskan ilmu Al-Qur'an ilmu yang paling utama, paling ditekankan, yang paling afdal dan yang paling layak dikedepankan. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Fa'akul bab ta'zimil Qur'an bimudarasatihi wa ghairihi min anwa'it ta'zim. Bab mengagungkan Al-Qur'an. Bab mengagungkan Al-Qur'an dengan cara bimudarasatihi, dengan mempelajari, mengkaji, tadarus Al-Qur'an dan yang lainnya dari ragam ta'zim, dari ragam mengagungkan Al-Qur'an. Bab ini jelas yang dibahas tentang mengagungkan Al-Qur'anul Karim. Mengagungkan Al-Qur'an termasuk mengagungkan Allah Azza wa Jal. Sebab Al-Qur'an kalamullah. Ya, ta'zimul Qur'an huwa ta'zimu al-mutakallim, ta'zimun lil mutakallim bihi wa huwa Allah. Ya, mengagungkan Al-Qur'an termasuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla, zat yang berbicara dengannya. Tayyib. Ta'zimul Qur'an ragamnya banyak. Ta'zimul Qur'an ragamnya banyak. Saya sebutkan terlebih dahulu sebelum kita bahas hadisnya. Di antara ta'zimul Qur'an ialah alla tamassahu illa wa anta tahir. Alla tamassahu wa anta tahir. Wahada min babil afdaliyah. Wahada min babil afdaliyah. Termasuk mengagungkan Al-Quran ialah engkau tidak menyentuh Al-Quran melainkan engkau suci. Engkau suci. Satu, engkau mukmin jelas. Yang kedua, engkau suci dari hadas. Ini babnya afdaliyah. Hadza min babil afdaliyah. Kenapa dikatakan afdaliyah? Ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan menyentuh mushaf dalam kondisi belum bersuci. Yang rajih dikatakan boleh. Ar-rajih jawazuhu. Boleh. Tetapi yang afdal dalam keadaan suci. Yang dibahasakan tadi, Allah tamassal Qur'ana illa wa anta tahir wa hadza min babil afdaliyah. Dipaham ya? Termasuk mengagungkan Quran, jangan engkau sentuh Quran itu melainkan engkau dalam keadaan suci, dan itu babnya afdaliyah. Disebutkan dalam hadis, la yamassul Qur'ana illa tahir. La yamassul Qur'ana illa tahir. Jangan menyentuh Al-Qur'an kecuali yang suci. Yang kedua, termasuk ta'zimul Qur'an, termasuk ta'zimul Qur'an ialah husnul insati lahu. Husnul insati lahu. Bagus di dalam diam untuk mendengarkannya. Al-insat itu diam untuk mendengar sesuatu. Dan ini enggak semata-mata diam, tapi ada kata-kata husn. Jadi betul-betul kamu bagus di dalam diam untuk mendengarkan Al-Quran. Husnul insati lahu, terutama dalam sholat. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-A'raf. Di Al-A'raf 204 Allah mengatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diamlah. Kamu pasti akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-A'raf ayat yang ke-204. Antum tulis qala As-Sakhawi rahimahullah. Qala As-Sakhawi rahimahullah. As-Sakhawi qala As-Sakhawi rahimahullah. Wa min ijlalil Qur'an, wa min ijlalil Qur'an husnul istima'i lahu wal insatu litilawatihi. Wa min ijlalil Qur'an husnul istima'i lahu wal insatu litilawatihi. Termasuk memuliakan Al-Quran ialah bagus di dalam mendengarkannya dan diam ketika tilawah dibacakan. Barakallahu fikum. Ini termasuk ta'zim. Termasuk pula ta'zim yang keberapa ya, Fan? Yang ketiga adalah al-inqiyadu li'adillatihi. Al-inqiyadu li'adillatihi wa qabuluha ma'an syirahis sadri. Al-inqiyadu li'adillatihi, termasuk mengagungkan Al-Quran, tunduk terhadap dalil Al-Quran. Wa qabuluha, dan menerima dalil tadi. ma'an syirahi sadr, diterima dengan lapang dada. Ini termasuk mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hajj ayat yang ke-32, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Al-Hajj ayat yang ke-32. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan ketakwaan hati. Termasuk syairillah Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Yang keempat, termasuk mengagungkan Al-Quran ialah adamul mumarati fihi. Adamu al-mumarati fihi. Tidak berdebat tentang Al-Quran. Mumara itu mirak, mirak perdebatan yang batil. Ya, adamul mumarati fihi, tidak berdebat tentang Quran dengan perdebatan yang batil. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, dan dia sahih dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As, bahwasanya ada beberapa orang di terus lafadznya ya, anna nafaran labas. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As, anna nafaran kanu julusan bibabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna nafaran kanu julusan bibabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang sedang duduk-duduk di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum alam yaqulillahu kadza wa kadza. Faqala ba'dhum alam yaqulillahu kadza wa kadza. Berkata sebagian mereka, bukankah Allah mengatakan demikian. Mereka debat tentang Al-Quran. Fasami'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja. Faka'annama faqi'a fi wajhihi habbur rumman. Faka'annama faqi'a fi wajhihi habbur rumman. Tayyib, maka Rasulullah serasa mendengarkan suara mereka tadi. Beliau bilang keluar seolah-olah muncul merekah gitu di wajah beliau biji delima. Delima bijinya warnanya apa? Merah. Jadi muka beliau kemerah-merahan. Tanda apa ini? Marah. Beliau marah. Faqala. Beliau bersabda setelah itu. Faqala bihadza umirtum. Kita tanda seru, tanda soal. Bihadza umirtum, apakah dengan ini kamu diperintahkan? Au bihadza bu'ithtum, au bihadza bu'ithtum, atau apakah dengan ini kamu diutus? Antadribul Qur'ana ba'dahu bi ba'din, antadribu Al-Qur'ana ba'dahu bi ba'din. Kalian memukulkan sebagian Quran dengan sebagian yang lain. Nah, dipertentangkan begitu. Beliau mengatakan innama dallat al-umamu qablakum fi mithli hadza. Innama dallat al-umamu qablakum fi mithli hadza. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian tersesat gara-gara seperti ini. Belum melanjutkan, fanduru alladhi umirtum bihi fa'malu bih. Fanduru alladhi umirtum bihi fa'malu bih. Maka lihat sesuatu yang kamu diperintahkan dengannya, maka amalkan. Belum melanjutkan, wanduru alladzi nuhitum anhu fandahu anhu. Fanduru alladzi nuhitum anhu, alladzi nuhitum anhu fantahu anhu. Dan lihatlah perkara-perkara yang kamu dilarang daripadanya, maka berhentilah daripadanya. Titik. Naam. Ini isinya adalah ancaman ya. Ancaman keras dari tindakan mirak, berdebat dengan cara yang batil tentang Al-Quran. Maka termasuk ta'zim, termasuk mengagungkan Al-Quranul Karim, adamul mumaratifi. Jangan berdebat dengan perkara batil tentang Al-Quranul Karim. Yang kelima yang dibahas dalam hadis ini sekarang, yaitu dengan cara mudarasatul Quran. Dan ini yang berkaitan dengan pembahasan risalah kita, mengkaji Al-Quran, belajar Quran, termasuk ta'zimul Quran, termasuk mengagungkan Al-Quranul Karim. Kita baca hadisnya. Faqul al-hadithul khamis. Qala al-imam Muslimun rahimahullah. Nomor hadis 2699. Qala haddathana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibnu Al-Ala Al-Hamadani wal lafdhu li Yahya. Qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani haddathana. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم titik titik titik. Artinya sebelumnya ada lafaz cukup panjang, kita ambil petikan hadis yang terkait dengan bab kita. Kata Rasulullah صلى الله عليه وسلم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballah. Mereka membaca kitabullah. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka saling mempelajari Al-Quran di antara mereka ini. Tilawah dan mudarasah. Ya, mereka membaca Al-Quran dan saling mengkaji, saling mempelajari Al-Quran di antara mereka. Illa melainkan, dibawakan keutamaannya. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan turun as-sakinah kepada mereka. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan meliputi mereka. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, para malaikat akan mengerumuni mereka. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi malaikat yang ada di sisinya. Fi man indah, ini para malaikat, malaikat yang ada di sisi Allah azza wajalla. Titik titik titik. Ini hadis, ini penggalannya barakallahu. Ini wadhih, hadis yang cukup masyhur di kalangan kita. Syahidnya juga sangat jelas, keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Quran, berkumpul untuk tadarus Quran, membacanya dan mempelajarinya. Barakallahu fikum. Lebih afdal di rumahnya Allah Azza wa Jalla, di masjid. Di masjid. Baik. Faedah hadis ini. Yang pertama, fadilatu al-ijtima' li tilawati al-Qur'an. Keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Qur'an. Yang kedua, fadilatul ijtima' li mudarasatil Qur'an. Keutamaan kumpul untuk mempelajari dan mengkaji Al-Qur'an. Keutamaan kumpul untuk mengkaji dan mempelajari Al-Qur'an. Tayyib, yang ketiga, dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis fadail arba'ah. Dzakara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadzal hadis fadail arba'. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini keutamaan empat keutamaan. Yang pertama, nuzul sakinah. Yang pertama, nuzul sakinah, turunnya ketentraman kepada mereka. Yang kedua, ghasyanur rahmah, ya, rahmat meliputi mereka. Yang ketiga, annal malaikata haffathum. Annal malaikata haffathum. Wa fihi ma'anin. Dan padanya ada beberapa makna. Para malaikat mengurubuni mereka, ada beberapa makna. Makna pertama adalah at-tawadhu' lahum. At-tawadhu' lahum. Tawadhu, para malaikat tawadhu kepada mereka. Makna yang kedua, annahu ala haqiqatihi. Makna yang kedua dimaknakan dengan hakikatnya secara hakiki. Betul-betul malaikat mengerumuni orang-orang yang berkumpul untuk membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Dua makna ya kan. Keutamaan yang keempat adalah annallaha tabaraka wa ta'ala dzakarahum. An Allah subhanahu wa ta'ala dzakarahum fil mala'il a'la indahu. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka yang kumpul tadi di al mala'ul a'la di sisinya. Ya, al mala'ul a'la itu majlisnya para malaikat. Dikenal dengan sebutan al mala'ul a'la. Di sisi Allah azza wa jalla, annallaha dzakarahum fil mala'il a'la indahu. Ini merupakan pahala yang sangat besar untuk mereka yang mengkaji Al-Qur'an dan mudarasatul Qur'an. Tilawatul Qur'an termasuk ta'zim, mudarasah termasuk ta'zim. Maka ketika antum mengkaji Al-Qur'an baik tajwid atau mengkaji usul tafsir atau mengkaji ulumul Quran atau mengkaji tafsir Al-Qur'annya, antum sedang ta'zim. Yang antum kerjakan itu sedang mengagungkan Al-Qur'anul Karim dengan engkau mempelajarinya, mengkaji isi kandungannya. Maka tentunya dikarenakan sedang menta'zim Al-Qur'an, di dalam belajar Qur'an kita juga harus dengan adab, dengan adab yang bagus, dikarenakan sedang proses mengagungkan Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Semoga yang kita kerjakan pada sore hari ini dan sore-sore sebelumnya atau berikutnya, termasuk di dalam hadis ini, kita berkumpul di masjid ini untuk mengkaji hadis, mengkaji ayat, mengkaji ilmu Al-Qur'an, semoga termasuk dalam bagian ta'zimul Qur'an dan semoga mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam riwayat ini. Amin ya rabbal alamin. Sementara cukup, dikarenakan bab yang berikutnya panjang. Ini mau mulai masuk pembahasan ulumul Qur'annya, bab yang berikutnya ini, tentang permulaan turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Panjang riwayatnya. Tuh banget. Ada dua lagi yang saya sebutkan di sini ya. Tayyib, insya Allah akan dikaji pada keesokan hari. Barakallahu fikum. Sementara cukup, naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiik.